Harus kita turuti, Ren. Gak turuti gak dibayar. Coba tangannya diangkat lagi. Wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane, apa aku salah yen aku kono. Aja nangis tak setan. Apa anane? Aja nangis. Tau cari sadar lo. Ceritane tresno. Lana kok gembeng. Cek. Aku langkowe. Nangis temen tak digrek. Nangis temen tak. I love you. Ceritane temen balik tembus. Sing tenang. Awak dhewe saiki jujur-jujuran ya. Antarane kowe karo aku. Buka-bukaan. Aja dibuka saiki, sik udan. Sengaja kau hilang, rapi sotak sawang, nangis ngati tansa kelingan. Kalian nangis. Manis sejanji, janjimu kui, ngelarani hati. Senajan aku loro, ning sik kuat nyonggo, tatul sing ana dada, beri rasane. Yen aku eling, ngono critane. Suaranya sobat ambiar sini tenang. Yuk. Semuanya harus nyanyi bareng.